Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhafillah yang semoga Allah muliakan. InsyaAllah kita lanjutkan kembali di pertemuan kali ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak di bab yang baru dalam bab fikih ibadah ini. Dalam kitab fikih ibadah ini yang berkaitan dengan saum insyaallah ya. Tayyib ikhafillah yang semoga Allah muliakan, kita langsung saja bahas ya bab tentang as-saum. Tayyib, as-saum yang akan kita bahas di sini ada shaim. Shaim adalah orang yang saumnya. Bagaimana atau siapa orang yang wajib untuk saum? Ini yang pertama. Kemudian saum, ya, ini saumnya sendiri. Kita akan bahas saum apa saja yang wajib, yang sunnah maupun yang haram, makruh. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian mufsidun adalah perusak saum. Apa saja yang kira-kira akan merusak saum, baik itu merusak dalam sisi ibadah saja maupun merusak dari sisi pelaksanaannya sehingga membatalkan ibadah saum tersebut. Nah insya Allah kita akan coba bahas. Kemudian yang keempat adalah maf'ulun fih, perkara-perkara yang dilakukan ketika saum apa saja. Nah ini yang harus kita juga akan fahami insyaallah. Empat hal ini kita akan coba bahas satu persatu. Baik, yang pertama bab tentang as-shaim, tentang orang yang saum. Nah, orang yang saum ini ada beberapa syurut, ada beberapa syarat. Ini beberapa syarat-syarat. Yang pertama adalah muslim. Orang yang muslim, orang yang beragama Islam. Nah, orang yang agama Islam ini adalah syartu sihatin wa wujubin, syarat sah dan syarat wajib. Maksudnya apa? Jadi orang yang berlawan dengan muslim adalah kafir. Maka orang yang kafir, jikalau dia saum maka tidak sah, ini maksudnya. Dan jikalau dia seorang kafir maka dia tidak wajib, begitu ya. Jadi orang yang muslim adalah orang yang sah salat, apa sah saumnya, jikalau dia melaksanakan saum dan dia wajib untuk melaksanakan saum. Ini maksud syarat sah dan syarat wajib ya. Baik, kemudian selanjutnya alal aqil, berakal. Berakal. Ini sama syarat sah dan syarat wajib. Berarti lawan kata aqil adalah majnun. Majnun itu adalah orang gila. Maka orang gila jika dia saum maka tidak sah. Dan jika orang gila maka dia tidak wajib ya, tidak wajib. Ini akil, orang yang berakal. Yang ketiga adalah balig. Nah, sementara balig ini adalah syarat wujub saja, syarat wajib. Nah, maksudnya lawan kata balig adalah sobi. Sobi itu adalah anak kecil. Nah, maka anak kecil ya, atau tamyiz boleh. Tamyiz ya. Maka orang yang tamyiz ini jikalau dia saum maka sah. Sah. Tapi belum wajib ini, karena balig adalah syarat wajib ya. Jadi orang yang belum balig maka sah saumnya tapi dia belum wajib ya. Demikian. Kemudian yang keempat adalah ghairu haidin wa nufasa, tidak dalam keadaan haid. Nah, tidak dalam keadaan haid, tidak haid dan tidak dalam keadaan nifas. Nah, ini syartun li sihatin wa li wujubil ada. Nah, syarat sah dan syarat wajib dalam ada itu adalah pelaksanaan ibadah sesuai dengan waktunya. Nah, sesuai dengan waktu. Ini adalah ada. Maksudnya adalah orang yang apa haid dan orang yang nifas dia wajib saum tapi bukan saum ada tapi saum qada gitu ya. Nah, ini qada. Tapi kalau orang yang tidak haid, orang yang tidak nifas maka dia adalah wajib untuk melaksanakan saum sesuai dengan waktunya yaitu di bulan Ramadan ya. Nah, ini syarat juga untuk sah, syarat sahnya. Jadi kalau orang yang haid, orang yang nifas dia saum maka tidak sah begitu ya. Jadi sekali lagi, ghairu haid wa nufasa, selain atau tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas, ini adalah syarat sah dan syarat wajib ada ya, syarat wajib dalam melaksanakan pada waktu bulan Ramadan ya. Adapun ketika haid, ketika nifas, saumnya adalah wajib ketika untuk qadha ya, selain di bulan Ramadan ya. Kemudian ini sahihun muqimun. Sahihun adalah sehat. lawan katanya adalah marid. Nah, lawan katanya marid. Muqimun mukim, lawan katanya musafir. Musafir. Nah, maka sahih dan mukim adalah syartu li wujubin wa afdaliyatul ada syarat wajib. Nah, syarat apa? Wajib. Artinya kalau tidak sehat, kalau tidak mukim, maka tidak wajib. Wa afdaliyatul ada, dan afdolnya, utamanya adalah dia melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ini lebih utama, yaitu orang sehat dan orang mukim. Nah, bagaimana jika dia sakit atau bagaimana dia dalam keadaan musafir? Maka madhab Hambali, orang yang musafir lebih baik adalah iftar atau dalam berbuka, jadi tidak melaksanakan saum. Tapi yang lain mengatakan bahwasanya orang yang musafir, jika dia mampu untuk saum, maka yang lebih baik adalah saum, ya. Tapi dalam mazhab, ya, orang yang musafir itu lebih baik untuk berbuka, ya. Wallahu alam. Ini yang kelima. Yang keenam adalah mustati. Mustati adalah mampu. Mustati adalah mampu. Lawan kata mampu adalah ajiz. Ajiz ini adalah lemah. Tidak mampu. Nah, lemah atau tidak mampu. Nah, lawan kata ajiz itu mustati, orang yang mampu. Nah, ini maksudnya adalah syartun li wujubil, ada syarat dalam wajib melaksanakan ada saum ketika di bulan Ramadan. Orang yang mampu wajib untuk saum di bulan Ramadan. Nah, ini. Nah, lawan katanya adalah apa tadi? Ajiz. Nah, ajiz. Nah, orang yang ajiz, ya. Hukmul ajiz, hukum orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu. Misalnya dia sakit atau dia lemah. Dia apa? Lemah. Maka yurja zawaluhu yaqdi. Jikalau diharapkan atau dimungkinkan, ya. Dimungkinkan zawaluhu, hilang kelemahannya. Nah, maksudnya hilang kelemahan adalah lemahnya hilang, maksudnya itu nanti bisa sehat kembali, nanti bisa kuat kembali. Misalnya orang yang sakit, ya, orang sakit, maka dia lemah, dia tidak mampu untuk saum. Nah, jikalau dia diharapkan atau dimungkinkan untuk sembuh, ya, sehat kembali, kuat kembali, maka dia yaqdi, dia itu mengqadha saum yang dia tidak laksanakan di bulan Ramadan, kemudian dia laksanakan di selain bulan Ramadan, bisa di bulan Syawal dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau misalnya hilang kelemahannya, hilang ketidakmampuannya menjadi kuat kembali, maka dia wajib mengqadha di bulan yang lain. Demikian. Kemudian kalau yang kedua, la yurja zawaluhu, tidak mungkin untuk hilang kelemahannya, maksudnya itu lemahnya itu tidak akan hilang. Lemah tidak akan hilang. Ya, ini seperti misalnya orang yang sudah tua. Nah, maka orang yang sudah tua ini tidak mungkin lagi kembali kepada muda. Berarti dia dalam keadaan lemah. Ketika setelah bulan Ramadan dia masih dalam keadaan lemah, maka dia la yurja zawaluhu, tidak mungkin untuk hilang kelemahannya. Maka kalau yang seperti ini, yut'imu an kulli yawmin miskinan, adalah memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan tidak saum, itu seorang miskin, orang yang miskin. Jadi setiap hari memberikan seorang miskin, ya, memberi makan seorang miskin setiap hari ketika dia tidak saum, ya. Demikian, ini dalam hal bab tentang hukmul ajiz, hukum tentang orang yang lemah, ya. Kemudian yang kefilan, semoga Allah muliakan. Nah, di sini ada saum, jenis-jenis saum apa saja. Yang pertama ada saum wajib, ya. Saum wajib itu adalah saum Ramadan, ya, jelas. Kemudian saum nazar. Nazar misalnya, kalau saya lulus, saya akan saum 3 hari berturut-turut. Nah, maka ini dia nazar. Dia apa, nah? Nazar wajib untuk ditunaikan. Kalau misalnya dia bernazar, maka wajib untuk ditunaikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kafarah. Kafarah adalah sebagai tebusan atau sebagai kafarah. Kafarah itu sebagai tebusan kesalahan. Misalnya orang yang dia sumpah ya, sumpah palsu, atau misalnya dia apa melakukan zihar dan lain sebagainya, insya Allah nanti kita akan bahas ya, maka dia wajib membayar kafarah, membayar apa? Kafarah, penutup dosa. Apa itu? Ya salah satunya adalah saum, maka saumnya hukumnya wajib ya. Nanti insya Allah kita membahas apa saja saum-saum kafarah ya, saum-saum dalam rangka menebus kesalahan, menebus dosa. Insya Allah nanti kita akan bahas, dan ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib ya. Kafarah, sumpah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua muharram, saum yang diharamkan. Nah, saum haram itu adalah saum Idul Fitri, Idul Adha ya. Ini saum Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini haram. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syami yaumaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang saum dua hari, ya. Yaitu apa? Yaumil Fitri, yaumil Fitri yaitu yaumul Id ya, yaumul Fitri, Idul Fitri. Wa yaumin Nahar dan hari An-Nahar. Nahar itu adalah hari menyembelih ya. Jadi hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, maka ini haram. Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah ayyamu tasyrik. Ayyamu tasyrik adalah hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini ayyamu tasyrik ya. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyrik ayyamul aql wasyurb. Bahwasanya ayyamu tasyrik ini adalah hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum. Ya, ini hadisnya sahih ya, insya Allah riwayat Muslim ya. Taib. Ya khafilah yang semoga Allah muliakan, ini saum yang muharram, saum yang diharamkan. Kemudian saum sunnah. Saum sunnah ini ada dua. Saum sunnah mutlaqah, mutlak ya. Saum umum mutlak. Nah, ini adalah kapan? Kapan saja kita ingin. Kapan saja kita ingin saum, maka boleh saum. Kecuali pada hari yang terlarang untuk saum ya. Nah, yaitu saum yang diharamkan dan saum yang dimakruhkan, maka tidak saum ya. Selain hari yang diharamkan, selain saum yang dimakruhkan, maka boleh melaksanakan saum. Itu namanya apa namanya? Saum mutlak. Kemudian saum muqayyad ya. Saum sunnah muqayyadah. Nah, ini contohnya adalah ya, di sini misalnya saum Muharram. Saum apa? Muharram. Itu tanggal Arafah ya, saum Arafah, afwan. Saum Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Zulhijjah. Ini ya, saum muqayyad adalah saum yang berkaitan dengan waktu atau sebab ya, yang berkaitan waktu dengan atau dan dengan sebab. Contohnya saum Arafah berkaitan dengan 9 Zulhijjah pada saat wukuf di Arafah ya. Nah, ini adalah namanya saum Arafah. Kemudian yang kedua ada saum Asyura. Asyura atau Tasu'a ya. Dan Tasu'a. Tasu'a itu 9, 10 Muharram. Nah, ini 9, 10 Muharram. Namanya Tasu'a dan Asyura. Ya, berkaitan dengan tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian yang ketiga ini saum saum Sittah min Syawal. Sittah min Syawal itu 6 hari di bulan Syawal. Nah, 6 hari di bulan Syawal. Maka diperbolehkan untuk disunahkan untuk saum ya, kapan saja boleh. 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ini saum Ayyamul Bid. Ayyamul Bid adalah hari-hari putih, maksudnya tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Nah, setiap bulan tanggal 13, 14, 15 ini disunahkan saum ya, atau 3 hari di bulan di setiap bulan. Nah, maka ini sunah saum ya, saum muqayyad. Kemudian yang ketiga ada yang kelima adalah saum Senin Kamis ya, Senin Kamis ya, Senin Kamis. Kemudian yang keenam adalah saum Daud. Inilah yang terbaik ya. Jika kita ingin saum terus-menerus, nah, saumnya lah Daud. Hari ini saum, besok tidak. Besoknya saum, besoknya tidak. Terus seperti ini namanya saum Daud ya. Kemudian ada saum yang makruh. Saum yang makruh. Ini ifrad. Ifrad itu menyendiri. Menyendiri. tidak ada lagi yang saum yang lain, cuman dia saja, apa? Cuman saat itu saja dia saum, atau pada saat itu saja dia saum. Nah, apa saja ini? Saum yang apa? Yang dimakruhkan adalah al-jum'ah. Al-jum'ah yaitu saum hari Jumat saja, ifrad ini ya. Hanya di bulan atau hanya di hari Jumat saja. Khusus di hari Jumat maka dia tidak boleh ya. Maka kata Nabi SAW, la yasuma ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Tidak boleh seseorang itu saum di hari Jumat kecuali dia saum sebelum atau ya setelahnya. Ini hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari ya, ini apa hari Jumat. Pernah juga Nabi SAW masuk ke dalam rumah Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah binti Al-Haris ini adalah istri Nabi SAW. Kemudian Nabi mengetahui bahwasanya istri beliau Juwairiyah ini, beliau dalam melaksanakan ketika saat itu melaksanakan saum. Maka kata Nabi SAW, asumti ames, apakah engkau saum kemarin? Nah, hari kemarin berarti hari Kamis. Maka kata Juwairiyah, la, tidak, saya tidak saum kemarin hari Kamis. Kemudian kata Nabi SAW, turidina antasumi qadan, apakah kamu akan saum besok? Nah, berarti besok setelah Jumat itu adalah Sabtu. Nah, maka kata beliau, la, saya tidak, apa, beliau katakan tidak. Maka kata Nabi SAW, fa'aftiri, maka berbukalah. Nah, maka tidak boleh saum khusus di hari Jumat. Tapi kalau sebelumnya Kamis ini saum, dan besoknya Sabtu ini saum, maka boleh melaksanakan saum di hari Jumat. Ya, ini, kalau menyendiri, ya, ifrod, menyendiri hari Jumat saja, maka dia tidak boleh melaksanakan saum. Kemudian yang kedua, as-sabat. Nah, khusus hari Sabtu. Khusus hari apa? Sabtu. Ini tidak boleh. Jadi apa menyendiri hari Sabtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya apa? Naha Rasulullah sallallahu apa? La tasumu yaum as-sabt. Jangan kalian saum pada hari Sabtu illa mafturidu alaikum, kecuali saum yang sudah diwajibkan kepada kalian. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud ya, akan tetapi para ulama mengatakan hadisnya adalah syadz. Hadisnya apa? Syadz. Syadz itu masuk ke dalam hadis yang lemah. Nah, maka ikhafillah yang semoga Allah muliakan, tapi para ulama sepakat menghususkan hari Sabtu untuk saum maka terlarang, karena hari Sabtu ini adalah hari besarnya orang-orang Yahudi. Orang apa? Yahudi. Maka tidak boleh mengkhususkan hari Sabtu. Tapi kalau sebelumnya yaitu hari Jumat saum, kemudian hari Ahadnya saum, maka tidak apa-apa. Ya, ini harus apa hari Sabtu ya. Kemudian juga dikecualikan hari Sabtu ini boleh apabila bertepatan dengan hari Asyura misalnya ya. Hari apa? 9 atau tanggal 10 Muharram atau Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu bertepatan hari Sabtu, maka tidak apa-apa. Ya, tapi kalau mengkhususkan hari Sabtu, ya, ini tidak boleh karena ini mengikuti atau mencontoh tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, karena Sabtu ini adalah hari kemuliaan bagi orang-orang Yahudi, ya, seperti hari Jumat bagi kaum Muslimin. Kemudian yang ketiga adalah Yaumusyak. Yaumusyak adalah ragu, hari ragu. Hari ragu ini adalah tanggal 30 atau tanggal 29 Sya'ban, sehari sebelum saum Ramadan. Nah, ini tidak boleh ya, kecuali kalau sudah terbiasa. Ya, kecuali apa? Terbiasa. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadun asyhar. Tidak boleh apa? Kalian mendahului bulan Ramadan biyaumin wala yaumaini, sehari atau dua hari. Ya, sehari atau dua hari berarti 29 atau 30 Syaban. Illa ahadun kana yasumu siyaman qoblahu falyasum. Kecuali orang yang senantiasa atau selalu saum sebelumnya ya, maka boleh dia melaksanakan saum. Misalnya dia Senin, Kamis gitu ya. Nah, Kamisnya bertepatan dengan 30 Syaban, maka dia dibolehkan. Atau dia saum Daud ya. Nah, di akhir itu di 30 Syaban ini adalah dia masih dalam keadaan saum Daud, maka dibolehkan. Tapi kalau dia tidak Senin Kamis, dia tidak saum Daud ya, dia tidak pernah atau jarang saum, maka ketika pada hari tanggal 30 Syaban ini dia saum, maka ini makruh. Ini adalah apa? Makruh. Ya, terlarang. Terlarang ya, walaupun hukumnya tidak sampai haram. Wallahu a'lam. Kemudian Rajab maksudnya adalah khusus apa, di bulan Rajab, khusus di bulan Rajab, tidak di bulan yang lainnya. Ini pun makruh ya. Kemudian ada lagi saum yang lain yang dimakruhkan adalah saum setiap hari. Yaum apa? Saumud dahr. Saum setiap hari. Saumud dahr. Ini tidak boleh saum dahr ini. Saum apa? Setiap hari ya. Atau saum abad, saum setiap saat ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La sauma man saumal abad." Tidak ada saum orang yang saum setiap hari. La sauma man saumal abad. Tidak saum orang yang saum setiap hari. Tidak ada pahalanya orang yang saum setiap saat ya. Tiga kali Nabi katakan itu. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim ya, maka tidak boleh saum setiap hari. Ya, ikhwah yang semoga Allah muliakan, demikian ya yang berkaitan dengan saum, ada yang wajib, haram, sunnah maupun makruh. Dan insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya bab tentang saum Ramadan ya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Aku luqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.